Siapa yang kemarin batal kawin, ayo? Kasihan dong. Kali ini aku bawakan tembang untuk kalian semuanya spesial bareng-bareng Arel Sera. Jangan diangkat suara sambil tepuk-tepuk pintu. Plok, plok, plok, plok. Dennis mau tanya.